Dia Anita namanya, lahir di kota Jakarta pada bulan 2 tahun 65, seumur Susana dari Belanda. Anita cantik jelita, dia Marona Jakarta. Jelita, dia marah.